وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Lanjut lagi masih di pembahasan tentang iman ya. Kalau enggak salah gitu kan? Pembahasan iman. Nah, fadol ya. Panji, baca Panji. Qala asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Fa idza jama'ta baina qawlihi ta'ala wa man yakhsha Allaha wa rasulahu fa inna lahu naran jahannama khalidina fiha abada." من أخذ بظاهرها كفر بمعصية مطلقا وإن ردها إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تبين له الحق وأنه لا يخرج من الدين ولكنه متوعد بالنار إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه فقد يأتي عليه مكفرات في الدنيا أو عذاب في القبر تكفر هذه السيئات والمكفرات كثيرة يبتلى بمصائب يبتلى بعقوبات في الدنيا أو يعذب في قبره Enggak ada ambil masuk. Au yu'adzabu fi qabrihi au yu'adzabu ila yaumil qiyamati wa yakunu tahta al-mashi'ati. Terus hadza madhhabu ahli sunnati wal jama'ati wa hadza wal farqu baina syu'abi wal arkani. Man taraka shay'an min al arkani fa innahu yaqulu wa man jahada التوحيد وأشرك بالله عز وجل هذا يكفر لأنه ترك الركن الأول ومن جحد أحد الرسل يكفر لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام ومن جحد الملائكة يكفر ويخرج من الملة من كفر بالبعث أو جحد الجنة أو النار أو الصراط أو الميزان أو شيئا مما ثبت عن أمور الآخرة فإنه بذلك يكفر لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان. نعم. طيب بريكوتنيا هذا beliau. فإذا جمعت بين قول الله تعالى. Nah, apabila Anda menggabungkan antara firman Allah wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha. Ini ayat ini terkait ancaman orang yang bermaksiat. Perhatikan, barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya maka dia mendapatkan neraka jahannam khalidina fiha. Ayat ini jadi acuan kaum Khawarij dan Mu'tazilah untuk menyatakan bahwasanya pelaku maksiat dosa besar dia kekal di neraka. Ini jadi acuannya Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, jangan cuma baca ayat ini aja, digabungin ke ayat yang lain agar dirinci. Man akhadha bidhahiriha kaffara bin ma'siyati mutlaqan, kata Syekh Shalih Fauzan. Nah, siapa yang mengambil zahir ayat ini aja, akhirnya dia akan mengkafirkan maksiat semua secara mutlak. Wa in raddaha. Nah, namun kalau dia kembalikan kepada firman Allah yang lain, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Perhatikan, Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah dapat mengampuni ma duna dzalik, yaitu yang selain syirik, liman yasha'u, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Tabayyana lahu al-haqq, maka jelaslah bagi dia kebenaran. Kalau dia kompromikan ayat yang di surah al-jin tadi ayat 23 dengan ayat ini, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, wa annahu la yakhruju min ad-din, bahwasanya pelaku maksiat tidak keluar dari agama. Terus bagaimana dengan ayat ya, tadi khalidina fiha fa inna lahu nar jahannam. Khalidina, pertama khalidina itu tidak selalu dimaknai kekal. Dia hanya dimaknai tinggal dalam waktu yang lama. Ini dalam bahasa Arab demikian, dan ini sudah sering kita ulang-ulang. Yang namanya khalidina fiha itu tidak bermakna kekal. Tapi bermakna apa? tinggal dalam waktu yang lama. Semisal ancaman orang yang membunuh. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha. Siapa yang membunuh khalidan fiha, ya, siapa yang membunuh mukmin sengaja, maka balasannya jahannam, dia kekal di dalamnya. Maksudnya khalidan. Kalau antum terjemahin kekal, itu terjemahan khawarij. Nah, itu terjemahan khawarij. Apa yang kita terjemahkan? Dia tinggal dalam waktu yang lama. Ya. Nah, makanya ini pentingnya belajar bahasa Arab ini juga nih. Nah, ini pentingnya belajar bahasa Arab. Ya, agar kita mengenal bagaimana uslub dalam bahasa Arab dimaknai seperti apa. Nah, ini yang pertama. Tabarakallahu fikum. Lakinnahu mutawa'adun. Nah, yang kedua itu cuma ancaman. Benar. Insyaallah ghafaralah, kalau Allah kehendaki Allah ampuni, wa insya adzabah. Nah, jika Allah kehendaki Allah azab. Ya, jadi dia tahta masyiatillah, diancam aja. Selama dia ahlu tauhid, selama dia tidak berbuat kesyirikan, dia mengerjakan sholat, dia ketika melakukan kesyirikan, dia ketika melakukan maksiat, mengharamkan apa yang dia lakukan. Ya, dalam keadaan mengharamkan, tidak menghalalkan. Intinya dia tidak terjatuh ke dalam pembatal keislaman. Dia melakukan dosa besar. Ya, maka dia tahta masyiatillah. Jika Allah kehendaki Allah adab, jika Allah kehendaki Allah ampuni. Udah gitu aja. Faqad ya'ti alaihi mukaffiratun fid dunya. Nah, terkadang dosa-dosanya itu akan datang hal-hal yang menghapus, menggugurkan dosa dia di dunia. Ya. Atau azab kubur. Tukaffiru hadhihi sayyiati, yang akan menggugurkan kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa dia. Orang yang sudah diazab di kubur tidak mesti dia kafir. Orang yang diazab di kubur tidak mesti di akhirat pasti diazab juga, belum tentu. Ya. Karena azab kubur adalah salah satu mukaffirat. Kalau dia diazab kubur, ini keyakinan Ahlus Sunnah. Lihat di zaman sahabat, sahabat ada yang diazab kubur, Nabi lewat kan. Ya, nah marra ala qabrain katanya. Nabi sedang lewat di dua kubur. Ya, yu'adzabani. Ternyata keduanya sedang diazab. Sahabat itu, emang itu siapa? Sahabat bukan? Apa kuburan musyrik? Sahabat. Maka Nabi menancapkan pelepah burma. Nah, ini Nabi menyatakan ini diazab. Lihat sahabat diazab. Apakah sahabat kafir? No, tapi bukan sahabat teman. Ya. Nah, ini mukafirat. Jadi enggak ada kemestian orang yang diazab di kubur di akhirat pasti sengsara, enggak ada. Ya, barakallahu fikum. Nah. Mana lagi berikutnya? Hah? Oh iya. Wal mukaffiratu katsiratun, yang namanya penggugur kesalahan ini sangat banyak. Ya betala bi masaiba, semisal dia di beri ujian bencana dengan berbagai musibah, bannya bocor, ini mukafirat, ya, ketusuk duri mukafirat, kejedot mukafirat, ya, kecelakaan mukafirat, berita duka orang yang dia sayangi meninggal, ini mukafirat, semua sampai mati lampu, mati listrik mukafirat, ini musibah. Makanya diajarin sama Nabi SAW doa Allah ma'jurni fi musibati. Ya Allah berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini. Dapat pahala. Mana lagi tadi? Wa yubtala bi uqubatin fid dunya. Atau dia diberikan ujian dengan hukuman-hukuman di dunia. Au yu'adzabu fi qabrihi. Diadab di kuburannya. Au yu'ajjalu ila yaumil qiyamati. Atau ditangguhkan sampai hari kiamat. Ditangguhkan, ya. Nanti misalkan dikubur, disiksa, dosanya masih banyak. Hari kiamat, ya. Masih banyak yang belum lunas berarti. Ya, dosanya banyak. Di dunia udah dapat keserempet mobil, kejedot, ya, ketok pintu, mati listrik segala macam, gugur, maksud lagi disiksa kubur. Hari kiamat. Kiamat tiba. Nah, itu dia tangguhkan. Nanti dia itu tahta masyiatillah. Ya, tahta masyiatillah. Yakunu tahta masyiatillah. Kalau Allah kehendaki Allah azab. Nah, nanti azabnya itu pun mukaffirat. Ya. Pembersih dia. Pembersih dia nanti selesai, sudah habis Allah wa'alam, Allah yang paling tahu kapan durasi waktu vonis, berapa lamanya. Kalau udah bersih, dimasukkan ke surga. Ya, pokoknya intinya ahli tauhid dia akan masuk surga. Ya, dia akan masuk surga. Nah, ahli tauhid. Ya. Kemudian, wa hadha madhhabu ahli sunnati wal jamaah, inilah madhabnya ahli sunnati wal jamaah. Hadha wal farqu baina syu'abi wal arkani, inilah perbedaan antara cabang-cabang dan rukun iman. Man taraka syai'an minal arkan fa innahu yakfuru. Nah, siapa yang mengingkari, meninggalkan sesuatu dari rukun, maka dia kafir. Man jahada tauhid wa asyraka billahi, ini rukun yang pertama. Siapa yang ya menentang tauhid, berbuat syirik, hada yakfuru, maka dia kafir. Ya annahu taraka rukna al awal, karena dia meninggalkan rukun yang pertama. Wa man jahada ahada rusuli yakfuru, ya annahu taraka ruknan min arkanil Islam. Ya, kan siapa yang menolak, mengingkari, menentang salah seorang rasul, maka dia kafir karena dia meninggalkan satu rukun di antara rukun Islam. Man jahada al malaikata yakfuru. Wa man ya wa yakhruju minal millah, siapa yang menentang satu malaikat aja atau malaikat, maka dia kafir karena dia keluar dari, dan dia keluar dari millah. Man kafara bil ba'si au jahada al jannata au nara aw as-sirata aw al-mizan aw shay'an mimma sarata fi al-umur al-akhirah fa innahu bidzalika yakfur. Siapa yang mengingkari hari berbangkit, surga, neraka, sirat, mizan, atau sesuatu hal dari apa yang telah ditetapkan dari dalam agama ini dari perkara akhirat, maka dia kafir. Yanu ankara ruknan, karena dia mengingkari sebuah rukun min arkanil iman. Ya, rukun di antara rukun-rukun iman. Nah, baik. Berikutnya, Saiful, baca Saiful. Unufun. Walam yusbak qadrun min Allah. Inna ma hiya al. Walam yusbak qadrun. Qadrun min Allah. Inna ma hiya al musadafah. Wal umuru bisudfati. Walaysa hunaka qadrun kama yaquluhu bulatul muhtazilati fa innahu yakfur aidan li annahu jahada al qadaru amma man taraka shay'an min ash-shu'abi fa inna hadha yanqusu imanuhu imma ay yakuna naqsan bi kamalihi al-wajibi aw naqsan bi kamalihi al-mustahabbi lakinnahu la yakfur bidzalika wa ma dalilu ziyadati wa nuqsani fil imani amma dalilu ziyadati wa qawluhu ta'ala innamal mu'minuna alladziina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana fadalla 'ala anna al-imana yazidu bi sama'il qur'ani wa qawluhu ta'ala wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatkum hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatkum imana wa hum yastabshirun dalla ala anna al-imana yazidu bi nuzul al-qur'ani wa sama'ihi wa tadabburihi kama fi qawlihi ta'ala wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitaba wa yazdada alladzina amanu imana fadalla ala anna al-imana yazidu bit-ta'ati wa tasdiqi. Bagaimana saya berbacanya? Kadzalika man jahada al-qadar, demikian pula yang menentang takdir. Yang menentang takdir maka dia kafir. Ya, qala al-amru unufun, dia mengatakan sesuatu perkara ini yang terjadi ini unuf, jadi baru. Lam yusbaq qadarun, ini enggak pernah diciptakan, enggak pernah direncanakan, enggak pernah ditulis, enggak pernah ya diinginkan oleh Allah, dia baru. Maka lam yusbaq qadarun min Allah, tidak pernah didahului oleh takdir dari Allah. Innama huwa hiya al-musadafatu, ini cuma perkara yang kebetulan aja. Wal umuru bisudbati. Ini perkara ini kebetulan yang muncul tiba-tiba. Semuanya enggak ada yang telah di Allah tuliskan, diciptakan. Allah ketahui. Nauzubillah. Laisa hunaka qadarun kama yaquluhu ulatul mu'tazilah. Enggak ada takdir sama sekali sebagaimana yang dikatakan oleh kaum ekstremnya Mu'tazilah, fa innahu yanfuru aidan. Maka dia kafir juga. Li'annahu jahadal qadar. Karena dia mengingkari takdir. Nah, ini gulatnya. Perlu diperhatikan ya ikhwah mengenai kafirnya qadariyah. Ini yang seperti ini yang gulatnya. Yang menafikan takdir sama sekali. Tahapan beriman pada takdir sebagaimana yang antum ketahui itu ada 4 hal. Yaitu mengimani Allah telah ilmu, itu perkara ilmu. Itu maksudnya apa? Mengimani Allah mengetahui segala yang sedang dan telah terjadi dan akan terjadi. Yang pertama ilmu, yang kedua apa? Hah? Kitabah. Maksudnya apa? Mengimani bahwasanya Allah menuliskan segala yang telah terjadi, yang sedang dan akan terjadi. Di Lauhul Mahfudz Allah tulis. Yang ketiga, mengini apa? Hah? Al-Khalqu, penciptaan. Maksudnya apa? Mengimani Allah telah menciptakan segala yang telah dan sedang dan akan terjadi. Yang keempat, apa? Masyiah, kehendak. Yaitu mengimani segala yang telah terjadi dan sedang terjadi dan akan terjadi itu telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iradah kauniyah dan iradah kauniyahnya. Kalau qadariyah yang ekstrim mengingkari ilmu Allah, kitabah Allah, mengingkari ilmu dan kitabah Allah, enggak menuliskan, Allah tidak mengetahui apa yang telah terjadi, maka dia murtad. Selain dari itu tidak kafir. Oleh karena itu banyak qadariyah yang tidak dikafirkan oleh para ulama. Dan mereka ketika menyebutkan berbagai hadis diterima hadis mereka. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi berikutnya? Ya, li'an wa amma man taraka syai'an minasy-syu'abi, adapun yang mengingkari, meninggalkan salah satu dari cabang keimanan, fa inna hadza yanqusu iman. Maka yang seperti ini kurang imannya. Semisal seorang yang malah tidak punya malu gitu misalkan, nggak punya malu, kan al hayu minal iman gitu kan ya. Dia nggak punya malu, ngomong vulgar, ceplos-ceplos, vulgar lah kalau ngomong. Apalagi kalau dia testimoni begitu-begituan, wah nggak malu. Ini enggak malu. Ini enggak ada malunya. Ya. Enggak ada malunya itu. Nah, ini imannya copot enggak? Enggak. Cuman kurang enggak? Kurang. Ya. Allahu musta'an. Ya, mana lagi berikutnya? Imma yakuna naqsan atau imannya kurang. Ya, dikamalihil wajib. Akan kesempurnaan iman yang wajib au naqsan likamalihi almustahab atau yang kurang kepada kesempurnaan mustahabnya. Lakinnahu la yakfuru bidzalik, namun dia tidak kafir dengan hal tersebut. Nah, kemudian kata Syekh, wa ma dalilu ziyadati aw wan nuqsani fil iman, mana dalil iman itu bertambah bisa berkurang? Ya, kata Syekh, amad dalilu ziyadah, dalil bertambahnya iman, firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, nah apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imana. Nah, ini syahidnya. Zadathum imana, bertambah iman mereka. Padahal ala annal imana yazidu bisama'il Qur'an. Maka ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dengan mendengarkan Qur'an. Firman Allah, fa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Nah, apabila sebuah surat diturunkan, maka di antara mereka berkata, siapa di antara kalian yang imannya bertambah dengan sebab hal ini? Fa man ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang beriman, maka bertambah iman mereka ketika diturunkannya surat, mereka pun bergembira. dalla ala anna al-imana yazidu bi nuzulil Qur'an wa sama'i wa tadabburi. Maka ayat ini menunjukkan bahwa iman itu bertambah dengan turunnya Al-Qur'an, mendengarkannya dan mentadabburinya. Ya. Karena sebagaimana firman Allah, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika." Dan tidaklah kami jadikan penduduk neraka itu melainkan ada malaikatnya. "Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru." Dan tidaklah kami sebutkan jumlahnya yang berjumlah 19 melainkan itu sebagai fitnah, ujian bagi orang-orang kafir. Liyastayqinal ladina utul kitab, agar orang ahlul kitab Yahudi Nasrani yang mereka membaca di Taurat Injil bahwasanya di neraka tersebut ada 19 penjaganya, semakin yakin. Wa izdadal ladina amanu imana, dan agar orang-orang beriman semakin bertambah imannya. Padahal ala annal iman yazidu bitta'ah, ya bazidu bitta'ati wa tasdiq. Hal ini menunjukkan iman itu bertambah dengan ketaatan dan pembenaran. Nah, berikutnya betul dibaca di sini. Apa? Ini Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala syahdu billahu ta'ala wa amman nuqsanu fa in kullu shay'in yajidu bainahu wa bainahu. Ah, perhatikan, adapun nuqsan berkurangnya, maka segala sesuatu yang dapat bertambah maka berarti dia juga dapat berkurang. Terus kullu syai'in qabala qabilun qabilun izyadati. Nah, perhatikan kalau qabilun mutaaddi dengan huruf lam, maka ini nilai dapat, mampu. Maka segala sesuatu yang dapat bertambah begitu. Terus fa innahu qabilun lin linuksi linaksi hadza min nahiyatin. Nah, maka segala sesuatu yang dapat bertambah berarti dia dapat berkurang juga. Nah, ini dari satu aspek. Terus wadalla alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini ditunjukkan oleh sabda Nabi dalam hadis yang sahih. Innallaha subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati yaqulu. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat berfirman, akhriju minan nari man kana bi qalbihi misqala habatin min khardalin min imanin. Kata Allah, keluarkanlah dari neraka semua orang yang di dalam kalbunya terdapat habbah min khardalin min iman, iman yang walaupun hanya sebesar biji sawi. Terus padalla ala annal imana yang kusu hatta yakuna ala wazni khardalin fil qalbi wa kadzalika qawluhu ta'ala hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya iman berkurang, walau dapat berkurang hingga nanti seperti seukuran biji sawi fil qalbi, di qalbu. Kadzalika, demikian pula firman Allah, hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka pada hari tersebut lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Nah, terus dalla ala anna al-imana yanqusu hatta yakuna aqrabu ila aqraba khabar aqraba ila al-kufri. Nah, hal ini menunjukkan bahwa iman dapat berkurang, hatta yakuna aqraba ila al-kufri, hingga iman tersebut lebih dekat kepada kekafiran. Terus fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adqul iman. Juga sabda Nabi, siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangannya, kalau dia tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan kalbunya. Dengan kalbunya, kata Syekh Shalih Fauzan, yaitu dengan lari meninggalkannya. Ya, tidak tetap berada di situ. Yang demikian inilah selama-lamanya iman. Terus dalla ala annal imana yad'ifu. Yad'ufu. Ayat ini menunjukkan bahwasanya iman dapat berkurang, tidak melemah. Terus ayat yang usul fal imanu izan yazidu bittaati wa yanqusu bil maksiati. Yaitu berlemah itu apa, berkurang. Nah, ini iman kalau begitu izan yazidu bi ta'ah, dapat bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, terus dibaca berikutnya sih. Andika, Syekh Andika Al-Muwahhid. Hadda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullahu. Qauluhu wa arkanuhu sittatu. Ai da'a da'a amahu. Loh, wazannya apa itu? Mafail. Da'a. Da'a imahu. Loh, dia kalau dia salah sekali di awal langsung error berikutnya. Da'a imuhu. Da'a imuhu allati yaqumu 'alaiha. Wazannya cuma ada dua. Afqada yufqidu, faqada yafqidu. Faqada yufqidu. Faqada yufqidu. Wayafqidu bi faqdiha aw bi faqdi wahidin minha sittatun arkanun wa hiya. Hah? Benar itu sittatu arkanun. Sittatu arkanin. Minha sittatu arkanin. Minha sittatu arkanin wa hiya al-awwalu an tu'mina billahi. Ar-ruknul awwalu wa huwa al-imanu billahi wa yashmalu anwa'at at-tauhid thalathatu. Benar dong bacanya. Anwa'ul tauhid. Wa yashmalu anwa'at tauhid anu tauhid salah satu. Ada pusing kan ya. Udah salah satu sekali udah langsung error dia. Terus al-imanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala wahidun ahadan. Wahidun fardun Somadun la yushrika lahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wala fi uluhiyyatihi wala fi asma'ihi wa sifatihi. Al-thani al-imanu bil malaikati wal malaikatu jama'a maksud malaikat mengumpulkan wal malaikatu jam'u malakun. Jam'u malakin. Daerah. Nah, terus. Wa asluhu mala'aka. Wa asluhu mala'akun. Mala'akun. Tumma sahalaki. Tumma suhila. Benik, antum mau terjemahnya apa? Kemudian dimudahkan apa? Mudah. Dimudahkan aja buat mengucapinya. Suhila. Tumma suhila wakila malakun. Wal malaikatu khalqun min khalqillahi fi alimil ghaibi. Khalaqakumullahu ibadatihi walitanfidhi awamirihi subhanahu wa ta'ala fi mulkihi wahum asna hasbuk cukup gantian yang baca di sini. Nah, behar baca behar. Kullu sinfin. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية al-'arsyu huwa a'zamul makhluqat wa la ya'lamu 'izamahu illa Allah 'azza wa jalla. Yahmiluhul malaikatu. Yahmiluhul malaikatu. Wa hadha dalilun 'ala 'idami al-malaikati wa 'idami qawahum wa khalqihim. Qala ta'ala alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilal malaikati rusulan uri ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha faminhum man lahu sittu mi'atin jana'in ya Jibril alaihi salatu wassalamu fala ya'lamu 'idama khalqatihim illallah. Khalqatihim illallah azza wa jalla. Khalqatihim illallah azza wa jalla. Wa qalu takhadha ar-rahman walada subhanahu bal 'ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Baik, hasbuk. Andika dari mana andika? Qawlu arkanuhu sittatun. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rukun-rukun iman, rukun Islam, iman ya. Iman ada 6. Ai da'imu. Itu penopang-penopangnya. Allati yaqumu 'alaiha. Yang iman berdiri di atasnya. Wa yankidu bi faqdiha. Dan iman itu akan lepas dengan lepasnya dia. Hilang dengan hilang ini. Au bi faqdi wahidin minha. Atau dengan lepasnya salah satu darinya. Ya. Sittatu arkanin wa hiya, rukun iman itu yang rukun 6 itu adalah yang pertama antu mina billah, itu anda beriman pada Allah. Faruknul awal, maka rukun yang pertama itu rukun iman pada Allah. Yashmalu anwa tauhidi as-salasati, ini mencakup tauhid yang 3, itu iman pada Allah. Allah wahid, esa ahadun, ya. Ahadun fardun, esa tunggal, satu somadun, tempat bergantung. La syarika lahu bi rububiyyati wa la fi uluhiyyati wa la fi asma'ihi wa sifatih. Yang tiada sekutu baginya dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma sifatnya. Yang kedua, beriman pada malaikat. Itu malaikat bentuk jamak dari malak, malakin. Malak, malak itu satu malaikat. Asluhu malaak. Asalnya malaak. Malaak itu artinya apa? Risalah. Malaakun artinya apa? Risalatun. Dia mengemban risalah. Ya, kemudian kalimat ini dimudahkan sehingga jadilah kila malakun, malak. Ya, malaikat itu adalah khalqun, makhluk di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah, ya, dalam alam gaib. Allah menciptakannya. Ini alam gaib, enggak ada yang tahu. Jadi kalau ada dukun ngaku-ngaku nih malaikat datang, itu dukun togut ya, walaupun pakai jilbabnya gede, itu dukun togut, kafir, nggak percaya di dukun, ngaku-ngaku tahu perkara yang itu togut dukun, nggak usah ragu, tapi kan itu jelas dukun, ya itu ngeri itu. Tetapi man atakahinan awal rawan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun peramal membenarkan apa yang diucapkan, maka dia kufur kepada Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berikutnya. Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah, walitanfidhi awamiri, dan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah di kerajaan Allah. Wahum asnafun, mereka ini beragam. Kullu sinfin, masing-masing bagian lahu amalun, Mereka punya tugas sendiri, muwakkalun bihi, yang mereka diberikan tugas tersebut diwakilkan, ya, wa yaqumu bih, dan mereka pun menjalankannya. La ya'sunullaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dari perintah yang diperintahkan pada mereka. Wa yaquluna ma yu'marun. Mereka melakukan apa yang diperintahkan pada mereka. Di antara mereka ada yang diberikan tugas menurunkan wahyu, yaitu Jibril, dan ini malaikat yang paling mulia. Dialah Ruhul Amin Syadidul Quwa, yang sangat kuat, roh yang amanah. Di antara mereka adalah yang diberikan wakil, diberikan tugas untuk memikul arsy. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu, yaitu malaikat yang memikul arsy. Allah berfirman, wal mulku wal malakul ala arjaiha, dan malaikat yang berada di sudut-sudutnya, penjuru-penjurunya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah, dan yang memikul arsy Rabb-mu pada hari tersebut, di atas mereka ada 8 malaikat. Maka arsy berarti makhluk yang paling agung. Tidak ada yang mengetahui keagungannya kecuali Allah. Ya, dibopong oleh malaikat. Maka ini jadi dalil akan keagungan malaikat. Ya, keagungan kekuatan mereka dan penciptaan mereka. Allah berfirman, Allah alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya, ja'ilin malaikah, yang telah menjadikan malaikat. Rusulan, sebagai rasul. Uli ajnihatin, yang memiliki sayap-sayap. Masna wa sulasa wa ruba, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Yazidu fil khalqi man yasha, dan Allah menambahkan penciptaan malaikat sekehendak Allah. Ya. Di antara mereka ada yang memiliki situmiyati janahin, 600 sayap, semisal Jibril alaihissalam. Maka tidak ada yang mau mengetahui keagungan penciptaan mereka kecuali Allah. Bal ibadun mukramun la yasbiquna bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Nah, cukup sampai sini dulu. Subhanallah, hamdika, syadallah, ila lam tasarruf.